badan adada ni'amillahi wa ihdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwab rahmatik wa ansur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثاني في حقوق الزوج الواجبة على الزوجة. Sekarang kita akan bahas tentang hak kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kalau yang pelajaran yang lalu itu kita membahas tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sekarang kita akan memulai pembahasan tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa, ar-rijalu gawamuna 'alan nisa ay musallituna 'ala ta'dibihinna bima faddalallahu bihi ba'dahum ay ar-rijal 'ala ba'din ay an-nisa wa bima anfaqu alayhinna min amwalihim fi nikahihinna kal mahri wan nafaqah. Allah Ta'ala firman dalam surat An-Nisa, ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa, para lelaki itu adalah para pemimpin terhadap wanita. Maksudnya di sini adalah musallatuna ala ta'dibihin. Mereka diberi kuasa oleh Allah SWT untuk mendidik istrinya. Yang demikian itu disebabkan bima faddalallahu bihi ba'dahum, karena Allah telah mengutamakan sebagian dari mereka, maksudnya para laki-laki, ala ba'din terhadap sebagian dari mereka yang lainnya, yaitu para wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena sebab para lelaki itulah umumnya yang memberikan nafkah terhadap istrinya dengan harta mereka, baik berkaitan dengan maharnya atau berkaitan dengan nafkah sehari-harinya. Galal mufassirun tafdilur rijal alaihinna min wujuhin katsirah haqiqatan wa syar'iyyah. Berkata para ahli tafsir bahwasanya keutamaan para lelaki terhadap para wanita dari beberapa segi, baik secara hakikahnya maupun secara syar'iyyah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang kenapa laki-laki yang memimpin, bukan perempuan yang memimpin. Karena seorang wanita, seorang laki-laki itu sebagaimana asal mula ciptaan Allah, pertama kali yang diciptakan Allah Ta'ala itu adalah laki-laki Nabi Adam. Yang awal, yang memimpin, itu awalnya. Yang kedua, yang paling dominan, sebabnya adalah karena laki-laki itu diciptakan Allah Ta'ala lebih sempurna akalnya ketimbang para wanita. Yang ketiga, laki-laki itu diciptakan sebagai sasaran fitnah. Sedangkan perempuan diciptakan Allah Ta'ala sebagai fitnah itu sendiri. Berbeda antara laki-laki yang menjadi sasaran fitnah dan perempuan yang dirinya merupakan sebuah fitnah bagi laki-laki. Nah, oleh karena itu, dipandang dari segi ini dan juga segi-segi yang lainnya yang pantas untuk memimpin sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan sebaliknya. Tapi sekarang kan sebaliknya. Seakan-akan ayat itu terbalik dengan bunyinya semacam ini, an-nisa qawwamna 'ala rijal. Atau qawwamati 'ala rijal. Perempuan itu memimpin para laki-laki. Itu sekarang. Nah, makanya kan kebahagiaan berkurang. Keberkahan berkurang. Keamanan, kesejahteraan berkurang. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bersabda dalam suatu hadis, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan bahagia satu golongan, baik secara besar, seperti suatu negara, suatu kota, suatu provinsi dipimpin oleh seorang wanita, tidak akan bahagia. Maupun skalanya kecil seperti rumah tangga. Rumah tangga yang mengatur, yang dominan dalam mengatur di situ, istri enggak bakal bahagia mereka. Nah, kenapa? Karena yang memimpin itu yang lebih sempurna akalnya. Walaupun mungkin kita katakan ada sebagian suami yang kurang akalnya. Ada sebagian suami yang bodoh. Ada sebagian suami yang idiot. Maka kita katakan, yang namanya syariat itu berlaku dengan dasar kebanyakan, bukan dasar minoritas. Mayoritas gimana? Mayoritas laki-laki yang memimpin. Mayoritas laki-laki yang seharusnya itu lebih sempurna akalnya. Mari kita pelajari, mari kita evaluasi. Apakah benar yang dituntut oleh sebagian musuh-musuh Allah itu yang ingin menentang Al-Quran, menentang hadis Nabi, menentang syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah sempurna. Di mana Nabi SAW telah berbahagia ketika turun sebuah ayat sehingga wajahnya Nabi itu sumringah. Wajah Nabi itu berseri-seri. Wajah Nabi SAW itu bergembira. Di depan para sahabat yang jumlahnya 100.000 orang lebih. Tidak ada mikrofon. Tidak ada mukabbirus saut. Tapi Nabi SAW berkhutbah kepada mereka sampai semuanya. Mereka semuanya mendengar. Di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ditanya, kenapa kau begitu bahagianya wahai Nabi? Gal iya, karena telah turun ayat yang membahagiakan aku. Apa itu bunyinya ayat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Uraditu lakumul Islam adina. Kami sempurnakan agama ini. Artinya apa? Sudah sempurna. Agama manapun yang ada di dunia pasti kurang sempurna. Kecuali agama Islam. Kenapa demikian? Ya, karena yang namanya aturan Islam itu, yang berada dalam syariatnya ini, merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh pencipta. Siapa pencipta kita? Siapa yang membuat aturan dalam agama? Allah. Logikanya begini. Kalau seumpama, ini handphone Apple, dari perusahaan Apple. Tiba-tiba, rusak. Atau komponennya, sebagiannya itu rusak. Kita bawa ke Apple atau bawa ke Samsung. Kalau kita bawa Samsung, kira-kira ditolak nggak sama mereka? Atau kalau soal dipaksakan, ya yang penting bisa digunakan, gimana caranya, pakai komponen yang ada di Samsung misalnya. Cocok apa tidak? Nggak cocok. Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam, lalu dia memberlakukan hukum Islam pada dirinya, pasti dia senang hidupnya, bahagia hidupnya, aman, sejahtera, sentosa. Dohir batin pasti akan bahagia. Kalau kita melihat kok bisa? Banyak dari kaum muslimin yang begini, yang begitu, yang susah lah, yang musibah lah, dan sebagainya. Karena mereka tidak memberlakukan pada dirinya hukum Islam. Apa buktinya? Ada? Ada. Gampang. Kamu lihat. Yang namanya elemen masyarakat kita itu bermacam-macam. Ada di antara mereka sebagai pejabat. Ada di antara mereka sebagai konglomerat. Ada di antara mereka sebagai anggota legislatif. Ada di antara mereka para petani. Ada di antara mereka para pelayar, pencari ikan, para suami, para istri, para anak, para kepala desa, semuanya itu. Komunitas bermacam-macam. Ya kan? Pertanyaannya adalah, carilah kemuliaan. Carilah keamanan. Carilah kesejahteraan. Yang lebih bisa dirasakan oleh komunitas itu bukan hanya dalam waktu yang temporer, tapi selamanya. Bahkan setelah meninggalnya pun dalam keadaan semacam itu. Masih dalam keadaan mulia. Mari kita evaluasi. Pejabat, ia dihormati. Ia dimuliakan. Ia dikawal selama dia masih menjadi pejabat. Kalau sudah lengser. Ada yang namanya presiden, mantan presiden kita, Bapak SBY, kemudian sampai sekarang dikawal. Ya. Begitu pula mantan-mantan presiden yang lainnya. Begitu pula mantan-mantan bupati, mantan gubernur, dan lain sebagainya. Apalagi mantan kepala desa. Artinya apa? Sudah selesai, sudah kemuliaannya. Putus, selesai. Lalu kita pindah lagi. Kemuliaan yang diraih dan didapatkan oleh orang yang kaya raya. Dengan kekayaannya mereka bisa membeli segala sesuatu. Bahkan penghormatan, penjagaan, pengawalan, pengawasan, semuanya. Dengan keuangannya bisa. Nah sekarang kalau lagi bangkrut gimana? Yang namanya dunia itu pasti sesuai dengan bentuknya bundar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang di bawah, lalu naik ke atas menanjak, menengah, lalu sampai ke atas, nanti ke bawah lagi. Mau gak mau? Gak bisa kita akan mempertahankan, harus kayak begini terus. Gak bisa. Berapa banyak orang kaya dulu, sekarang jadi orang bangkrut? Berapa banyak dulu orang miskin, sekarang jadi orang kaya? Ketika mereka kaya, ya dihormati, dimuliakan. Apalagi sekarang. Orang alim sama orang kaya, kalah orang alimnya. Kalau semua ada orang alim yang datang, mau rebutan, rebutan apa sih? Dapat barokahnya saja. Tapi kalau orang kaya yang datang, kita rebutan dapat uangnya. Ya kan? Lebih pilih uang apa barokah? Nah, tergantung siapa orangnya. Kalau kalian para santriwati yang tahu sudah pernah mengasup-asupan ilmu Nabi Muhammad SAW, lebih milih para ulama. Karena pada situ ada keberkahan, kebahagiaan. Karena ulama itu merupakan sebuah sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, atau tidak pernah tahu, dan kebanyakan yang tidak tahu, pasti mereka memilih lebih kepada orang kaya. Sampai enggak dipedulikan. Kadang-kadang kita lewat, tidak diperhatikan. Karena ada orang kaya yang lebih diperhatikan itu. Dan sebagainya. Kita ingat kan bagaimana jalan itu. Pemilik jalan itu siapa sih? Ya para pejabat. Para orang kaya. Kan bisa beli. Bisa nyewa itu. Ya namanya apa? Patroli polisi itu. Udah yang namanya yang lainnya minggir. Minggir. Kita harus minggir. Minggir. Enggak minggir. Ditabrak kita. Selama dia masih pejabat. Selama dia masih kaya. Ada uang untuk membeli. Tapi begitu mereka sudah tidak kaya lagi, ada yang menghormat, ada yang memuliakan. Dukun dimuliakan, iya. Kenapa ditakuti? Jangan-jangan disantet ntar. Banyak yang datang kepada mereka. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang datang ke dukun, maka selama 40 hari sholat dan amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Lebih percaya kepada mereka manusia, makhluk, yang sudah 80% kita buktikan mereka itu adalah tukang bohong. Tukang bohong. Cuma memang Indonesia itu suka yang digitu-gitu, dibohong-bohongi suka Indonesia itu. Ingat gak? Waktu kita masih musim ikan lohan. Nah, ikan lohan itu katanya begini-begini, tambah unik, tambah mahal, tambah ini, tambah mahal, terus tambah mahal, tambah sampai ada yang harganya seperti mobil. Sekarang, murah meriah, 10 ribu dapat yang unik-unik. Gitu. Dulu diganti saya mobil. Lalu datanglah musim cemani, bunga cinta. Ya kan? Mana sekarang? Ustaz punya banyak tuh. Kalau mau diambil silahkan. Dulu ditaruh di kamar. Nah, ini. Kenapa suka dibohongi? Itu orang Indonesia suka dibohong-bohongi. Jadi, untuk meraih, untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan itu, mudah sekali mereka itu membohongi kita. Nah, itu. Dukun dihormati, dimuliakan. Ya, kalau masih tetap dipercaya sama masyarakat. Dan yang kedua, selama masih belum dipenjara. Kalau sudah dipenjara, udah gak dihormati lagi, gak dimuliakan lagi. Ya kan? Berarti apa? Kandas juga. Anggota legislatif, hanya 5 tahun. Ya kalau terpilih lagi, kalau tidak. Begitu pula, orang-orang yang mulia dan dimuliakan di dunia ini semua ada batasnya. Sifatnya itu temporer, sementara. Tapi para ulama, Habib Umar 5 tahun yang lalu sama 10 tahun yang lalu. Itu beda. Lebih dimuliakan 5 tahun yang lalu. Apalagi sekarang lebih dimuliakan lagi. Untuk kita bertemu saja susahnya bukan main. Begitu pula Habib Zain, Habib Salim Syatri, dan yang lainnya. Setelah meninggalnya mereka membacakan haul. Membacakan Fatihah terus. Seakan-akan meninggalnya pun hidup. Ada haulan. Haulan siapa? Mantan bupati. Haulan siapa? Ki siapa gitu. Dukun siapa gitu. Ada haulan kayak gitu. Gak ada yang mau hadir. Tapi kalau orang alim hadir. Aulia hadir. Yang dihauli di mana-mana itu siapa? Para ulama itu kalau sedang hari haulnya. Berapa banyak orang baca Yasin itu? Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Satu kali bacaan Fatihah saja. Itu sama halnya. Seperti dunia dan seisinya. Satu kali baca Fatihah. Waktu haulnya itu berapa? Kirim Fatihah. Berapa? Yasin, berapa Al-Quran, berapa tasbih, berapa salawat kepada Nabi. Semua itu diberikan dan dihadiahkan kepada seorang wali Allah. Seorang alim. Sehingga luar biasa. Setelah meninggalnya pun mulia. Nah, kenapa demikian? Pertanyaannya, kenapa orang alim itu mulia? Kenapa orang alim itu tidak ada krisisnya? Kenapa orang alim ketika sedih pun, ketika susah pun, tapi dia bisa tersenyum? Kenapa selalu bergembira? Kenapa? Jawabannya apa? Karena mereka telah mempelajari konsep yang dibawa dan diajarkan serta disebarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebabnya. Oleh karenanya kan, saya katakan selalu kepada kalian, kalau ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin aman, ingin sentosa, gunakan konsep ini. Kalau kita sudah gunakan konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka pasti bahagia, pasti aman, pasti sejahtera. Nah, gitu. Kenapa? Yang membuat konsep ini bukan Nabi Muhammad. Yang membuat konsep ini adalah pencipta dari Nabi Muhammad SAW. Mayanti kuanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebagaimana disebutkan oleh Mustafa Atif, Munshid. Mayantik nabina bihawahu. Ah, apa? Wa innama yantiku bil wahyi kalama. Yantiku bil wahyi kalama. Ingat kan? Gomarun. Ah. Ah. Nanti kalau saya teruskan nanti akhirnya enggak enak lagi. Nah, Ustaz lagi pilek ini persoalannya. Nah, jadi biar kita tahu itu gomar, siapa yang dimaksud gomar? Nabi kita Muhammad, kebanggaan kita, cinta kita. Lebih kita cintai melebihi daripada istri kita, lebih dari anak kita, lebih dari orang tua kita, lebih bahkan lebih dari kita. Siapa dia Nabi kita Muhammad? Siapa dia gomarun? Yang seperti bulan itu loh. Siapa yang gomarun? Sayyidina Nabi. Yaitu junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, wajamil. Apa artinya wajamil? Yang ganteng itu loh. Nggak ada yang ganteng lebih daripada Nabi Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad. Kebanggaan kita, idola kita, yang selalu kita harapkan, senyumnya. Yang selalu kita harapkan, syafaatnya. Yang selalu kita harapkan, perhatiannya. Yang selalu kita harapkan, doanya. Semuanya hidup kita untuk Allah dan Nabi Muhammad. Semuanya seperti itu. Tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau disebutkan di suatu tempat pasti indah majelis itu. Kalau kita sebutkan akhlaknya Nabi Muhammad pasti indah. Konsep Nabi Muhammad dilaksanakan pasti menular. Orang itu akan bahagia juga. Cuma sekarang subhanallah. Yang nama Nabi Muhammad dan syariatnya itu. Sekarang sudah banyak yang merasa malu kalau menggunakannya dan menerapkannya. Buat apa kita malu? Biarkan kita bangga dengan pakaian semacam ini. Ini pakaian Nabi Muhammad. Justru mereka yang tidak menerapkan ajaran Nabi Muhammad, justru mereka itu yang iri kepada kita. Hampa. Kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang kelihatannya nikmat, tapi dalamnya itu bobrok. Tidak ada kenikmatannya sama sekali. Boleh kita lihat, kita putihkan. Ustaz tanya kepada kalian, nikmat tidak kalau pas malam Jumat kita baca maulidan? Mau ditukar dengan jalan-jalan di mall? Kenapa mereka enggak tahu yang di luar sana? Kok mereka itu lebih mau memilih menghadiri dangdutan yang kayak orang gila, dangdutan itu. Kesian dengan orang bahlul aja. Tapi kalau kita kayak gini, dengarkan Gosida, memuji Nabi Muhammad. Itu lihat di YouTube nanti. Itu, si Mustafa Atif itu menyanyi, berkosidah. Gomarun itu di sampingnya ada orang buta. Begitu dia mendengarkan gosidah ini luar biasa, gembiranya. Diluapkan dengan dia itu, begitu tampak wajahnya itu bergembira sekali. Nah itu. Nggak ada sesuatu keadaan yang lebih menggembirakan kecuali kalau di sana disebutkan dan didengungkan tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi konsep Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita, laki-laki harus memimpin, perempuan dipimpin. Bukan perempuan yang memimpin. Mari kita lihat. Kalau seumpama mereka itu musuh-musuh Nabi Muhammad, musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh syariat, menuntut hak emansipasi, yaitu apa, persamaan gender, laki perempuan harus sama haknya. Baik kalau begitu, kita tantang oleh para lelaki. Kalau begitu, kamu mengatakan hak bersama, berarti kalau kita itu mau kawin, jujurannya bagi dua dong. Kamu separuh, aku juga separuh. Kamu kasih, aku juga kasih dong. Makanya sama. Katanya persamaan gender, kan begitu bunyinya. Nah terus, nafkah sehari semalam yang sudah ditetapkan oleh syariat itu kewajiban seorang suami. Istri hanya untuk makan saja dan dijadikan seperti seorang ratu di rumahnya. Oh gak boleh lagi. Karena apa? Sudah dituntut hak emansipasi. Berarti apa? Mulai sekarang, nafkah sudah bukan menjadi kewajiban seorang suami saja, tapi harus bagi dua. Kalau dalam rumah tangga itu kita makannya itu bisa menghabiskan nafkah sehari semalam 150 ribu, berarti 75 ribu dari suami, 75 ribu dari istri. Loh Ustaz, nanti kalau kita lagi hamil gimana? Salah sendiri hamil. Tulis utang. Nah, ayo, yang kayak begini itu yang zalim, apa yang kayak begini yang dia zalim? Mau digituin dah kamu? Yang namanya tukang becak biasanya laki-laki apa perempuan? Mulai besok harus perempuan. Yang namanya tukang batu itu, ya kuli-kuli itu biasanya laki apa perempuan? Nah, besok harus sama rata. Jadi kalau di situ ada 100 kuli, perempuan 50, laki 50. Gitu dah. Itu yang ditentu oleh mereka. Orang lampu aja mati, teriak, astagfirullah. Itu perempuan. Coba laki-laki, lampu mati, ketawa, senang. Melihat kucing sekelebat, disangkanya mak lampir. Kucing lewat disangkanya ini. Ayo, gimana mau jadi mimpin? Ada apa teriak? Ngapain teriak? Kalau ada orang laki-laki teriak, nah itu menandakan dia itu pengecut. Ngapain teriak? Emang aku perempuan sampai teriak begitu? Sorry ya. Nah, harusnya seperti itu. Itu loh. Nah, seumpama sekarang ada yang gedor di pintu. Pintu rumah ada yang gedor. Suaminya mengatakan, bukain dong, aku takut. Gitu dah. Gitu. Oh, tenang suamiku. Kamu tidur aja. Biar aku yang keluar. Gitu. Emang gitu? Ya, gak bisa. Gak bisa. Lah, beda. Beda. Cara berpikirnya aja beda. Jadi, harus diakui. Harus diakui. Mau tidak mau. Diakui atau tidak diakui. Inilah ketetapan Allah. Sunnatullah namanya. Perempuan itu harus dipimpin, bukan memimpin. Akalnya perempuan itu kurang sempurna. Akalnya laki-laki lebih sempurna. Sampai Nabi sendiri telah bersabda. Di dalam diri para wanita itu ada 3 sifat yang sama dengan sifatnya para Yahudi itu. Kenapa kok ada 3 sifat itu? Nah, jawabannya adalah iya, karena mereka memang tercipta oleh Allah SWT sebagai fitnah. Jadi, perempuan itu diciptakan sudah dari awal, mulai lahir sudah fitnah. Coba lihat kalau nggak percaya. Nanti kamu, ya, kalau melahirkan, nanti pasti keluarga kamu itu penasaran. Nah, laki perempuan. Artinya sudah lahir. Siapa? Perempuan. Ya, perempuan. Tuh. Coba laki-laki. Laki-laki. Alhamdulillah, tuh. Ya kalau ustaz sudah punya anak 6 laki-laki, kalau punya anak perempuan, alhamdulillah gitu. Nah, saya coba anak dari pertama. Nah, itulah, itu pertama kali. Dari mulai kecil sudah fitnah. Yang kedua, sekarang anak-anak, baju anak-anak perempuan sama baju anak laki-laki, mahalan mana? Perempuan. Macam-macam lagi. Double-double. Ada yang ini, ada yang itu, dalam, luar. Nah, laki-laki. Tuh. Sudah. Kalian setelah besar menjadi beban terus, bahkan bisa jadi orang tua kalian tuh banyak yang jantungan, penyakitan itu gara-gara mikir kamu. Bayangkan, pulang sekolah terlambat dipikirin. Kenapa terlambat? Ngapain? Takut dan sebagainya. Coba lagi-lagi. Masa bodoh mau terlambat biasa aja. Emang mau diapain lagi-lagi? Coba anak perempuan. Lalu kalau seumpama orang tuanya mau nyuruh sesuatu malam hari, dia masih sibuk. Akhirnya apa? Disuruh anak laki apa anak perempuan? Ada yang mau tega biar anak perempuan yang saya suruh gitu. Nah, kenapa? Takut anak laki mau keluar malam. Nah, siapa mau dijahatin? Kayak gimana? Tega perempuan jadi sasaran kejahatan. Nah, terus. Seperti kalian nih sekarang nih. Kalian kan fizinis zawaj. Sudah. Bagaikan buah itu sudah waktunya dipetik. Gitu. Nah. Masalahnya yang memetik gak ada. Nah. Itu yang namanya orang tua tuh. Pikirin terus. Ketemu Habib ini, Beb, doakan Beb. Panasnya di dalwa itu, Beb, biar dapat jodoh. Ketemu lagi sama ustaz lainnya, ustaz doakan ya biar anak saya dapat jodoh. Itu buahnya dilihat, kapan ada yang metik gitu ya. Katanya. Jadi pikiran. Ya semoga mereka sebelum meninggal, ya sempatlah melihat dan menyaksikan anaknya ada jodohnya. Jadi pikiran. Sudah kawin, alhamdulillah sudah kawin. Oke. Okay. Ada masalah sama suaminya, datang lagi sama orang tuanya. Beban lagi. Mana ada orang suami ada masalah datang sama ayahnya, "Ya, aku ada masalah sama istriku." Gitu? Ada. Tapi ada apa? Istrinya ngambek sama suaminya, datang sama orang tuanya, "Ya, kesini dong. Ini suamiku begini-begini." Ah, itu perempuan. Sudah. Jadi ibu anaknya begitu juga. Ibu fitnah kepada anaknya. Coba lihat. Yang bawel di rumah itu ayah apa ibu? Yang rewel? Hah? Ayah apa ibu? Yang enggak pengertian ayah apa ibu? Yang tidak pengertian. Ya, Ustaz sendiri laki-laki, kalian perempuan semuanya. Nanti kalau Ustaz bilang di Pondok Putra, semuanya bilang, "Ibu." Jadi satu saja yang dapat membedakan dan membuktikan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Ustaz katakan, laki-laki tidak ada yang dapat melihat kemaluannya kecuali orang tuanya di masa kecil. Istrinya di masa tua. Udah. Gak ada yang lainnya. Harta orang anaknya gak bakal lihat. Tengok kalian. Masa kecil orang tua. Bersuami-suami. Melahirkan. Bidannya juga ngeliat. Dokter juga ngeliat. Kalau lagi operasi. Bisa kamu menghindarkan diri dari ini? Bisa. Caranya gimana? Jangan kawin. Enggak bisa. Jangan berusaha untuk menentang suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi supaya kita selamat. Dan kalau kita sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, pasti bahagia hidupnya. Pasti bahagia. Coba lihat. Apa sih kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Kemarin sudah dibahas. Diayomi, disayang, dipelihara, dinafkahi. Segala ketakutannya itu harus dibentengi. Tanggung jawabnya seorang suami semuanya itu. Nah, tapi kalau istri, nggak bisa melaksanakan itu semua, nggak bisa. Kalian bisa kerja. Lebih sempit ruang kerja perempuan daripada ruang kerja laki-laki. Ataupun misalnya, kalian, kalau seumpama, bisa katakan, jadi untuk membedakan, masa sisat akalnya perempuan itu dibawanya laki-laki, gini aja. Kalau mau buktikan, gampang dan mudah, semuanya bisa membuktikan. Kalian sering ke mall? Enggak, alhamdulillah. Pernah ke mall kan? Nah, untuk apa pergi ke mall? Pergi ke mall untuk belanja. Coba, suatu waktu, nanti apa yang kamu ingin belanjakan itu tulis. Tulis. Sebelum berangkat tuh di rumah tulis. Aku yang beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Tulis. Pergi udah. Setelah pergi pulang, ah nanti yang kamu tulis tadi paskan, cocokkan. Sesuai apa enggak sesuai? Nah, itu perempuan. Lagi-lagi enggak gitu. Lagi-lagi niat mau beli ini udah. Yang dibeli, yang diinginkan tadi. Enggak perempuan enggak? Nah, itulah bedanya antara akalnya laki-laki dan perempuan. Dan anehnya lagi, kebanyakan perempuan itu setelah sampai di rumah, "Ya, kenapa aku beli yang ini ya?" Loh, emang tadi enggak dipikirkan? Kok sampai sekarang belum dipikirkan? Coba lihat. Kamu pernah semua. Yang semacam ini pasti menjadi pengalaman para wanita. Oh, itu beli sampai ke rumah, "Ya, kok beli ini ya?" Emang waktu tadi kamu beli enggak mikirin sebelumnya? Kan aneh itu. Kamu punya otak enggak sih? Loh, kan harusnya seperti itu. Kan harusnya digunakan rasanya. Mau beli ini digunakan enggak? Penting enggak? Uangnya terbatas. Didahulukan yang lebih dipentingkan. Yang lebih penting kan? Harusnya seperti itu dipikirkan. Ini enggak. Asal lihat ini, oh bagus, beli. Lihat ini bagus, beli. Sampai akhirnya yang diinginkan enggak kebeli. Nah, itu perempuan. Nah, tapi kalau ada laki-laki, jangan beli itu. Itu kan masih nanti kalau kita punya rezeki lagi, kita beli. Ayo. Jadi mikirnya itu, memandangnya itu ke depan. Kalau perempuan itu ke belakang. Oleh karenanya kalau ditanya, lebih banyak suka menyesal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sesuatu yang mati kemarahnya langsung marah. Habis itu nyesel. Kenapa enggak sebelum marah itu, dia itu memikirkan. Dia akan nyesal atau tidak. Kalau enggak menyesal, silakan kamu marah. Tapi kalau kira-kira menyesal, jangan marah. Itu enggak ada pertimbangan seperti itu. Pokoknya ada tek langsung. Nah, itu perempuan. Nah, oleh karenanya kamu butuh pendamping yang akalnya lebih sempurna. Siapa dia? Suami. Tapi nanti, bukan sekarang. Sekarang kita harus memperbanyak konsep yang diajarkan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Supaya apa? Hidup kita sejahtera. Supaya apa? Hidup kita bahagia. Supaya apa? Hidup kita aman dan sentosa. Nah, jadi kalian semua belajar di sini untuk itu semuanya. Kita baca sedikit di mana Jussawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. ذكر العلامة ابن القيم ما زلنا في فضل العلم إلى أن قال الحبيب زين حفظه الله ورعاه وكثر أمثاله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن العلم من أسباب شرح الصدر. قال فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويكون أوسع من الدنيا. Dan berkata Al-Allamah Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasanya ilmu itu di antara sebab-sebab syarhus sadar, lapangnya dada. Gola, dia berkata, fa'innahu yashrahu sadra, karena sesungguhnya ilmu itu dapat melampangkan dada, wa yuwasi'uhu, dan meluaskannya, bahkan sampai lebih luas daripada dunia dan seisinya. Apa artinya lebih luas itu? Ilmu itu menjadikan dada kita itu luas. Dada yang lapang itu dadanya orang bahagia. Sedangkan dada yang sempit itu dadanya orang yang tidak bahagia. Apa hubungan antara dada yang sempit dengan dada yang luas? Nah, mudah. Kamu suka rumah yang sempit apa rumah yang luas? Kamu suka jalan yang sempit apa jalan yang luas? Kamu suka suasana yang sempit atau suasana yang luas? Nah, gitu. Yang luas itu membahagiakan karena banyak pilihan. Mau di sana, mau di sini, mau di situ bisa. Tapi kalau sempit, seperti kita, kamar mandi kita sempit. Ya kan? Makanya kita harus badakan terus. Enakan mana? Badakan apa enggak badakan? Nah. Yang enggak badakan itu namanya luas. Jadi orang kalau punya ilmu, sebagaimana tadi Ustaz jelaskan, orang kalau punya konsep ilmu ini semuanya konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang ada dalam kitab ini namanya konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana ketika kita itu terkoneksi dengan berbagai macam elemen masyarakat. Baik itu suami kita, istri kita, orang tua kita, tetangga kita. Bagaimana cara menghadapi mereka? Diajarkan. Ini konsep maksudnya. Kalau kita ada konsep itu, maka kita menjadi orang yang tidak mudah menjadi susah. Mudah terjerumus ke dalam suatu problema. Kenapa? Karena dia punya ilmu yang mengarahkan segala lintasan-lintasan yang membawa kita kepada kesempitan menjadi luas. Misalnya begini. Seperti Sayyidina Hussein. Rahimahullah rahmatal abrar. Ketika beliau sedang berjalan di lorong-lorong Madinah. Tiba-tiba diberhentikan kudanya oleh seorang Yahudi. Disuruh turun beliau. Turunlah beliau. Begitu turun beliau ditempelengnya. Tanpa ada sebab-musabab sebelumnya. Coba lihat. Begitu ditempeleng dia langsung bertindak? Tidak. tapi dia diam dulu. Sebagaimana itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadi sesuatu pada kita, apapun itu, kebahagiaan maupun kesedihan, jangan langsung kita bereaksi. Pikir dulu. Nah, itu seorang halim namanya. Jangan langsung bertindak. Kenapa? Kalau langsung bertindak, kita akan nyesal nanti. Kita marah. Kita balas dia. Nanti setelah itu akan menimbulkan permusuhan-permusuhan, tambah banyak musuhnya, tambah sempit hidupnya, tambah susah hidupnya. Nah, paham? Tapi kalau semua dia itu tidak bereaksi cepat, maka dia tidak akan menyesal. Nah, lihat bagaimana Sayyidina Husain. Begitu beliau ini ditempeleng tanpa ada sebab-sebab sebelumnya, maka beliau diam. Merah wajahnya. Namanya juga manusia biasa. Artinya apa? Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa marah. Nabi Muhammad bisa senang, bisa gembira. Nabi Muhammad juga bisa sedih. Oleh karena Nabi kita Muhammad SAW ketika dibikin marah, beliau diam dulu. Enggak langsung bereaksi, enggak. Diam dulu. Nah, itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Seperti apa? Nabi Muhammad lagi sedang membagi-bagikan harta warisan. Beliau berikan kepada sahabat Muhajirin lebih banyak daripada sahabat Ansor. Kenapa? Sahabat Ansor sudah punya harta. Sahabat Ansor, mereka tuan rumah di Madinah. Sahabat yang datang dari Muhajirin Mekah, mereka itu tinggalkan semua hartanya. Mereka enggak bawa apa-apa karena dilarang oleh mereka orang Quraisy. Mereka hidup telunta-telunta, tidak punya apa-apa. Makanya Nabi SAW memberikan mereka lebih banyak. Sehingga apa? Datang seorang badui yang berasal dari kota Madinah. Dari apa? Pedalaman Madinah. Datang, dia langsung datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Gal laqad a'taita ato'an ma turidu bihi wajhallah." Kamu telah memberikan suatu pemberian ya Rasul dengan pemberian yang tidak adil. Bukan berkeinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Artinya apa? Kamu tidak adil. Kata kasarnya itu, kamu tidak adil. Maka Nabi Muhammad berkata, In lam a'dil faman. Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi? Nabi Muhammad itu mementingkan dan lebih memberikan lebih pemberian kepada para muhajirin karena mereka tidak bawa apa-apa. Tidak punya harta. Nah, terus, Nabi Muhammad diam. Sebelum bertindak kembali. Ketika diam itu apa? Nabi berkata, "Rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya bi akthar min hadza fasabar." Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia itu telah diuji, diganggu oleh umatnya melebihi daripada gangguan yang aku alami, tapi dia sabar. Nah, ini adalah sebuah evaluasi diri. Jadi jangan langsung bertindak, jangan langsung bereaksi, diam dulu. Kemudian Nabi SAW memberikan pemberiannya lagi, ditambah sampai dia puas, dia pulang. Ketika sudah pulang, si badui itu yang kurang ajar itu kepada Nabi tadi tersebut, akhirnya sahabat Nabi kemudian datang ke Rasulullah, "Engkau tadi sempat berkata, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia itu telah diganggu dengan gangguan yang lebih daripada gangguanku." Kayak gimana sih gangguannya? Nabi Muhammad tersenyum. Nah, itulah yang arti daripada gosidah yang bunyinya, "Dahu kasin." Kemarin itu loh, "Dahu kasin." Artinya apa? Giginya itu selalu tersenyum terus. Jadi kalau kelihatan, Nabi tidak pernah cemberut. Senyum terus. Paling nikmat kalau melihat orang apalagi yang senyum Nabi Muhammad. Kalau seumpama ada matahari bulan purnama, lalu Nabi Muhammad jalan di bawahnya, itu bulan purnama itu merasa iri pada Nabi Muhammad. Kenapa enggak ada lagi yang melihat pada bulan purnama yang indah itu? Tapi semuanya melihat pada wajah Nabi Muhammad. Semoga kita tidak diharamkan mata kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad tersenyum. Beliau bercerita begini. Bani Israel itu, di antara kebiasaannya, kalau mandi itu suka mandi sama-sama. Enggak ada malunya. Perempuan sama perempuan, telanjang-telanjang itu enggak ada malunya. Laki-laki, gitu. Nabi Musa enggak mau. Nabi Musa malu untuk mandi bersama-sama. Karena dia itu tidak berbeda dengan kebiasaan para Yahudi, maka diisukan, diprovokasi. Si Yahudi-Yahudi ini, yang lainnya itu, dia mengatakan, "Tahukah engkau kenapa Nabi Musa itu enggak mau mandi sama kita seperti teman-teman kita yang lainnya?" "Enggak, kenapa?" "Iya, karena, maaf, pelernya itu besar sebelah." kemaluannya itu besar sebelah. Malu dia, makanya dia gak mandi sama kita. Coba lihat. Sampai sedemikian rupa gangguannya seorang Nabi dan seorang Rasul. Kalau semua Ustaz dikatakan demikian, Ustaz malunya luar biasa. Maksud Ustaz dikatakan demikian sih. Ini Nabi, Rasul. Bahkan termasuk Ulil Azam. Sebaik-baik Nabi diantara Nabi yang ada itu. Akhirnya apa? Nabi Musa diam. Nabi Musa tidak berbicara, tidak membalas hujatan mereka, ejekan mereka. Tapi apa? Allah tidak membiarkan. Umay tawakal Allah fahuwa. Hasbuh, barang siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Cukup Allah yang membalasnya. Nah, kemudian, suatu waktu Musa ini sedang mandi. Taruh bajunya di batu. Pukul batunya keluar. Airnya mandi di situ. Satunya batunya menggelundung. Jatuh. Bajunya di situ. Akhirnya kan bajunya ikut. Ikut gelundung juga kan. Ini kok tambah jauh. Akhirnya dia gak pakai pakaian. Lari dia. Ngejar bajunya. Ketika lari, ada satu orang yang lihat. Oh ternyata bagus. Sempurna gak besar sebelah. Nah, coba lihat. Sampai sedemikian rupa kata Nabi Muhammad. Diganggu oleh kaumnya. Sampai yang berkaitan dengan semacam itu diganggu. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu mengingat Nabi Musa supaya dia itu bisa bersabar. Itu maksudnya. Nah, jadi diam, tidak langsung bereaksi untuk supaya dia itu bisa menenangkan diri. Itulah Sayyidina Husain. Tempeleng. Dia tempeleng, merah wajahnya. Tapi dibiarkan dia diam sampai hilang merahnya. Sampai kemudian dia senyum, dia jalan. Mulai-mulainya enggak terima. Dihunuskan pedangnya, biar aku bunuh saja nih Yahudi ini. Kurang ajar nih, enggak ada pakai sebab, enggak ada apa langsung di kul Sayyidina Husain. Apa Sayyidina Husain itu? Biarkan saja dia. Ayo kita pergi. Tetap mereka itu mau menuliskan pedangnya. Marah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mata anggel. Ini adalah urusanku dengan dia dan Allah. Kenapa kau memaksakan aku harus bereaksi kepadanya? Aku ingin bertanya kepadamu. Kalau seumpama Allah tidak berkehendak tangannya Yahudi ini menempeleng aku, apakah bisa dia menempelengku? Nggak bisa kan? Berarti dengan kehendak Allah kan? Wa huwa arhamur rahimin. Berarti kalau aku balas dia, berarti balas siapa? Balas Allah. Nah itu loh. Kok bisa dibeli itu dari mulai merah kemudian sampai menjadi wajahnya itu tidak merah. Jadi mulai marah sampai beliau itu menjadi orang yang sabar. Ilmu. Ilmu itu menjadikan hatinya itu lapang. Dadanya itu luas. Sehingga apa? Dia tidak melulu sempit. Coba kalau semua dia itu balas begitu. Apa jadinya? Diomongin orang. Nggak baik jadinya. Tapi ini akhirnya jadi orang soleh. Yahudinya jadi masuk Islam kira-kira yang semacam ini. Nah, itu artinya ilmu itu menyebabkan lapang dada. Luas dada kita. Kenapa tidak sempit? Tidak sumpek. Tapi sumpek. Sekarang gini. Misalnya kamu punya uang hilang. Ya. Uang hilang. Kalau kamu punya ilmu. Ilmu telah berkata. Konsepnya Nabi telah berkata. Harta itu telah dibagi-bagikan oleh Allah SWT. Kalau rezeki kita, sampai kepada kita. Kalau bukan rezeki, tidak akan sampai. Pasti ada sebabnya. Ya kan? Sekarang kalau seumpama rezeki kamu itu dicuri sama orang. Berarti kan dipindah dari rekening dunia ke rekening akhirat kamu. Nggak bakal rugi. Nggak bakal rugi. Yang rugi siapa? Yang mengambil itu. Dia nggak bakal bahagia hidupnya. Pasti dia akan. Sebagaimana kata Muhammad, Ishma syita fa'innaka. Mayitun wahbib masyita fa innaka mufariku wa'mal masyita fa innaka. Lakukan apa saja terserah, tapi ingat ya, pasti kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan setimpal daripada perbuatanmu itu gitu. Nah, coba lihat. Sekarang kalau seumpama kamu itu menangis, sedih, berkeluh kesah dan sebagainya, apakah dengan menangis langsung uangnya itu kembali tring langsung ada? Apakah kaum itu sedih, menangis, dan sebagainya, langsung tring, ada uangnya? Kalau berkeluh kesah pada orang, itu langsung tring, ada uangnya lagi kembali, gitu. Ya ngapain, ngapain sesuatu yang gak ada faedahnya. Sudah uang hilang, mau sumpok lagi? Waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kita kembalikan. Walaupun sedunia dan seisinya kita hargai untuk membalikan waktu yang tadi yang sudah lewat, gak bakalan bisa. Ngapain kita menggunakan waktu dalam keadaan sia-sia semacam itu? Makanya Habibullah Adam mengatakan, La yaksur hambuk magudir. Yakun. Gottomin ta'ala birizkil gawam fil kitabil munzal nurin. lil anam alladhi li ghayrik lam yasil ilayk walladhi qusim lak hasilun ladayk fashtagil bi rabbik walladhi alayk fi fadil haqiqa wa sharil masnun la yaktsur hammuk maghdir. Jangan banyak sumpek. Kenapa? Yang sudah Allah takdirkan harus terjadi, enggak ada yang bisa menyolaknya. Nah, zaman sekarang ngapain kita sumpek? Mau nyenengkan setan? Allahu setan, aku bukan mainanmu. Ngapain aku sumpek? Aku mau berhappy-happy dengan Allah dan hamba-hamba Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita langsung ingat Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menggerakkan. Dan semua keinginan Allah, ketentuan Allah pasti yang terbaik buat kita. Jadi buat apa kita sedih? Buat apa kita susah? Lebih baik kita bergembira. Dengan Allah bergembira. Dengan konsep Nabi Muhammad kita pasti bergembira. Semoga kalian semua selalu bergembira. Dan semoga kita termasuk yang ahli bergembira. Dan semoga kita digembirakan oleh Allah Ta'ala di dunia sampai di akhirat nanti. Dan semoga kegembiraan kita yang paling tinggi adalah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena pada saat itu kita akan dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazinia walikun niatin saliha walamana wasal salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.